Kita seru-seruan bareng ya. Yang bisa lagi ini harus nyanyi. Buat yang di atas sana juga. Bisa nyanyi yang kenceng ya? Bisa. Yang kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengan ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku?